saudara-saudara, selamat datang di komunitasku. Pak Noto, Rahwono, Sitah Tabang Lembara, ayo berangkat cepat, katanya masaku berkumpul sudah siap mendukung, ingin segera dengar isi walaminku. Gila.